من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwanakatina azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Isyrah wa Dzikr Suhbati wal Ukhuwah. Masih pada penjelasan tentang adab-adab pergaulan, adab-adab persahabatan. Kalau pada pembahasan yang lalu kita mengkaji tentang masalah bahaya hasad, kali ini adab yang disebutkan muallif rahimahullah berkaitan dengan etika di dalam menasihati. Kata muallif rahimahullah, قال المؤلف رحمه الله أبو البركات بدر الدين محمد الغزي ومنها dan di antara adab-adab persahabatan, adab-adab pertemanan ialah alla yuwajihahum bima yakrahun. Tidak menghadapi langsung teman-teman kita dengan menyebutkan sesuatu yang mereka benci. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an dzalik. Sebab Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang tindakan seperti itu. Baik. Larangan ini tidak ada satu riwayat pun yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam dari sabda beliau, dari ucapan-ucapan beliau yang sharih, yang tegas menyatakan larangan seperti ini. Ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang perbuatan Rasul, dari fi'il perbuatannya Rasulullah SAW, namun isnadnya dhaif, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah, An-Nasa'i dalam bukunya Amalul Yaumul Lailah, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qallama yuwajihu rajulan fi wajhihi bi syai'in yakrahuhu. Adalah Nabi Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau jarang sekali menyebut sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang langsung di depan wajahnya. Jarang sekali. Tapi hadis ini dhaif. Di sanadnya ada rawi yang bernama Salim Al-Alawi, dhaif. Namun barakallahu fikum, adab dan etika ini diambil dari beberapa riwayat-riwayat yang lain. Dari tindakan Rasulullah SAW dalam menasihati atau menegur kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang ada pada orang lain. Beliau biasa menegur dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa yang lembut. Tidak langsung menyebutkan kejelekan fulan, dengan langsung menyebut nama fulan di hadapan si fulan, apalagi di depan banyak orang. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah alaihissalatu wassalam kebiasaannya menggunakan bahasa umum, ma balu aqwamin, ma balu qaumin yaf'al kadza yaf'al kadza yaqulu kadza yaqulu kadza. Kenapa kok ada suatu kaum yang berbuat begini, berbuat begitu? Kenapa ada suatu kaum yang mengucapkan begini, mengucapkan begitu? Dengan bahasa seperti itu. Contohnya, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, ma balu aqwamin, ma balu aqwamin yatanazzahuna 'ani syai'i asna'u. Kenapa kok ada suatu kaum, kenapa kok ada sebagian pihak merasa risih, merasa membersihkan dirinya dari sesuatu yang saya kerjakan? Aku mengerjakannya, tapi kenapa kok mereka kemudian merasa risih, merasa tidak nyaman, merasa ingin melepas tangan daripadanya? Kenapa kok demikian? Menggunakan bahasa ma balu aqwamin, bahasa umum. Kenapa ada pihak yang berbuat demikian dan demikian? Menegur sesuatu yang salah, yang keliru dengan bahasa seperti itu. Artinya kalau Rasulullah SAW sudah melakukan sesuatu amalan, artinya boleh. Atau bahkan mungkin sunnah, mustahabah, dianjurkan. Bahkan mungkin jadi wajib. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Minimalnya boleh. Kenapa perkara yang boleh kok kamu malah risih? Kenapa perkara yang boleh ada sebagian pihak kok kemudian tidak mau mengerjakannya? Ditegur oleh Rasul tapi dengan bahasa umum. Ma balu aqwamin, disindir. Kenapa ada sebagian pihak yang begini, begini, begini? Contoh yang lain juga dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala. Pada kisahnya Barirah. Budak namanya Barirah dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan Aisyah mempersyaratkan walaknya. Wala itu hakul wala. Hakul wala diambil sama Aisyah yang membebaskan dia. Hakul wala nanti kalau seandainya budak itu mati, tidak punya ahli waris, maka yang mewarisi hartanya adalah pihak yang membebaskan dia. Itu namanya wala. Ternyata keluarganya Barirah menolak. Silakan dibebaskan, tapi walanya untuk kami. Artinya kalau nanti Barirah punya harta dan dia mati, Aisyah tidak dapat warisannya. Disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung tampil beliau naik ke atas mimbar menegur kesalahan, tapi dengan bahasa umum tadi. Beliau mengatakan, ma balu aqwamin yastarituna syurutan laisat fi kitabillah. Kenapa kok ada pihak yang mempersyaratkan sesuatu yang tidak ada dalam kitabullah? Kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil walau kana miyata syarat, kata Rasul. semua persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah, maka dia batil walaupun 100 persyaratan. Beliau mengatakan innamal wala'u liman a'taq. Sesungguhnya hak wala itu untuk yang membebaskan budak. Beliau membenarkan tindakannya Aisyah. Ini etikanya. Ketika menegur sebuah kesalahan, menyebutkan sesuatu yang tidak disuka sama pihak yang lain, kebiasaannya Rasulullah SAW menegurnya dengan bahasa umum. Tidak langsung menyebut orangnya. Fulan. Kenapa Allah berbuat demikian? Alam. Tidak. Tapi dengan bahasa umum. Kenapa? Kenapa ada pihak-pihak orang lain? Atau pihak ketiga? Atau dengan bahasa sindiran? Itu yang dikerjakan, dilakukan oleh Rasulullah SAW. Naam. Indah. Poin ini, khonatina azakumullah, seperti yang saya terangkan tadi, satu adab dari adab-adab persahabatan. Satu hal penting yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Sahabat kita, teman kita yang kita bicarakan dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin, dari kalangan ahlu sunnah. Sahabat kita, barakallahu fikum, setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun iman dan takwanya, mereka adalah manusia biasa. Mereka adalah manusia biasa yang tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Semuanya, tanpa terkecuali. Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini akan senantiasa berbuat kesalahan malam dan siang. Malam dan siang. Pasti selalu berbuat kesalahan malam dan siang. Sementara aku zat yang mengampuni dosa, maka memintalah ampun kepada aku dari semua dosa, aku akan ampuni dosa kalian. Ini hadis qudsi dalam Sahih Muslim. Menunjukkan kepada kita, barakallahu fikum, yang namanya insan pasti bersalah. Pasti ada khilaf. Pasti punya cacat. Pasti punya aib. Pasti itu. Dikatakan oleh para ulama kita dalam pembahasan ukhuwah, mereka mengatakan, la yujadu akhun salimun minal uyub, wala sahibun yakhlu min naqs, wa man rama kamila rama amran mu'wiza, walau anfaqa fi dhalika al-umra kullah, wa hakadha al-haya, wa hakadha abna'u dunya. Tidak didapati, tidak akan didapati seseorang teman, seseorang sahabat yang selamat dari keaiban. Tidak ada. Semua pasti punya aib. Juga tidak akan didapati seorang sahib, seorang sahabat yang kosong dari kekurangan. Tidak ada. Pasti ada kekurangannya. Maka barang siapa yang menginginkan mendambakan sahabat, teman yang sempurna, yang sempurna tidak ada aibnya sama sekali, dia menginginkan sesuatu yang mustahil, tidak mungkin dia capai. Walaupun dia membelanjakan semua umurnya untuk mencari teman yang sempurna, tidak bakal dapat. Itulah kehidupan, itulah anak-anak manusia. Diriwayatkan dari Sa'id ibn Musayyab, rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, laisa min syarifin wala alimin wala zi fadlin illa wa fihi aibun. Tidaklah ada seseorang pun yang syarif, yang mulia nasabnya, kedudukannya. Tidak pula orang yang alim, tidak pula orang yang punya fadilah, kedudukan keutamaan, melainkan pada dia pasti ada aibnya. Pasti ada aibnya. Ini ya kawan, satu perkara penting yang perlu untuk kita resapi baik-baik. Sehingga ada yang mengatakan, man laka bi akhika kulli. Man laka bi akhika kulli. Siapa? Siapa teman kamu yang sempurna itu siapa? Jawabannya, tidak ada. Pasti ada salahnya, pasti ada aibnya. Kamu, atau dia, atau fulan, atau alan. Semuanya ada aibnya. Semuanya ada celanya, cacatnya, khilafnya, salahnya, dosanya. Wahagana. Dari sini, khonamtina azakumullah, dikarenakan persahabatan di kalangan manusia itu dikelilingi selalu oleh yang namanya keaiban, kesalahan dan kekhilafan, maka di sana ditegakkan prinsip nasihat. Ditegakkan prinsip an-nasihat, menasihati orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya dalam Sahih Muslim dari hadis Tamim bin Aus dari Abu Ruqayyah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Agama adalah nasihat untuk Allah, Rasulnya, kitab sucinya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Ditegakkan yang namanya nasihat. Barakallahu fikum. Sehingga dalam Islam, yukhanamtina azakumullah, di antara konsekuensi ukhuwah harus ada nasihat. Di antara hak dari hak-hak ukhuwah harus ada nasihat. Di antara bukti jujurnya persahabatan, jujurnya ukhuwah, ditegakkan yang namanya an-nasihat. Dan sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu menasihati temannya. Sahib yang bagus, yang saleh, sahib yang tidak menginginkan sahabatnya jelek. Sehingga ketika mendapati ada yang salah, pasti akan berupaya diperbaiki oleh dia. Juga orang yang saleh, laki yang saleh, perempuan yang salihah, adalah laki-laki yang selalu berkaca kepada orang lain. Ketika dia ada salahnya, siap ditegur. Ketika mendapati saudara dia salah, siap untuk menegur. Katanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan di dalam Adabul Mufrad oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, katanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-mu'minu mir'atu akhih. Al-mu'minu mir'atu akhih. Idza wajada fihi 'aiban aslahahu. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Pakai ngaca. Ketika dia mendapati ada keaiban, dia perbaiki. Barakallahu fikum. Supaya kamu tahu dirimu ada salahnya, ada aibnya, ada celanya, kamu bercermin pada orang lain. Suruh orang lain menilai kamu. Jawabannya, pasti ada celahnya. Muslim yang baik akan memperbaiki diri. Sahabat yang baik akan memperbaiki aib saudaranya. Faham tuh? Ini prinsip. Yang namanya prinsip an-nasihah. Termasuk agama. Ad-din an-nasihah. Agama itu hanyalah nasihat. Kemudian yang menentukan di dalam menasihati itu ada etika. Ada adab-adab yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Ada adab yang berkaitan dengan yang menasihati. Ada adab yang berkaitan dengan yang dikasih nasihat. Baik, pada kesempatan sore hari ini, kita akan menyebutkan, akan kaji, barakallahu fikum, keterangan-keterangan para ulama yang menjelaskan kepada kita tentang adab-adab, etika-etika di dalam menasihati. Baik. Pembahasan yang pertama terkait dengan etika orang yang menasihati. Ini etika, ini adab ditujukan kepada orang-orang yang mau memberi nasihat. yang menasihati. Yang pertama, ialah menasihati saudaranya secara sembunyi-sembunyi. Ini apabila keaibannya, kesalahannya dilakukan sembunyi-sembunyi, enggak banyak orang tahu. Maka hukum asalnya menasihati dia dengan sembunyi-sembunyi. Kecuali kalau ada seseorang yang muslim terjatuh dalam kesalahan fatal, dalam kemaksiatan, terang-terangan melakukannya, maka tidak ada kehormatan. Rasul mengatakan, kullu ummati mu'adha illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan, kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Tafakun alih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Yang kita bahas sekarang, ketika teman kita jatuh dalam kesalahan, ada keaiban, ada khilaf, dan semisalnya, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya antum atau beberapa orang saja. Maka etika dalam menasihati dia, harus menasihati dia karena Allah dengan sembunyi-sembunyi, jangan di hadapan orang lain, apalagi di hadapan orang-orang yang siap untuk membongkar aibnya. Para syamitin yang suka bikin fitnah para kelak. Ini muhim. Disebutkan dari kalangan salaf, di antaranya diriwayatkan dari Mis'ar ibnu Kidam. Dari Mis'ar ibnu Kidam rahimahullahu ta'ala. Katanya beliau, rahimallah, man ahda ilayya uyubi fi sirrin baini wa baina, fa innan nasihata fil mala'i taqri'. Kata beliau, semoga Allah merahmati, seseorang yang menghadiahkan keaiban-keaibanku untukku, tetapi sembunyi-sembunyi antara aku dan dia saja. Sebab menasihati orang di depan halayak ramai, itu namanya pelecehan. Itu namanya penghinaan, menjatuhkan martabat. Rahasia ya. Juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah. Disebutkan dalam kitab beliau, Raudhatul Uqala. Beliau mengatakan, wa alamatun nasih, idza arada zinatal mansuhi lahu ayyan sahahu sirran, wa alamatu man arada shaynahu ayyan sahahu alaniyatan. Ciri-ciri orang yang menasihati, kalau ingin menghiasi, memperbaiki pihak yang diberi nasihat, ciri-cirinya dia akan menasihati sembunyi-sembunyi. Dan ciri-ciri orang yang ingin membongkar keaiban adalah menasihati dia terang-terangan. Ada wabah. Ingat, ini kalau kesalahan dia dikerjakan secara sembunyi-sembunyi juga gak ada yang tahu. Tapi kalau teman tadi terang-terangan, belak-belakan, di depan halayak ramai, atau dia cerita sana kemari tentang keaibannya, kesalahannya, kemungkarannya, maka tidak ada kehormatan. Termasuk mujahir yang terang-terangan berbuat kesalahan. Jangan salahkan siapa-siapa ketika ada yang membongkar keaiban Anda. Fulan begini-begini, Anda jangan marah. Karena kamu sendirian membongkar keaiban Anda. Ini adab yang pertama yang harus perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Faham insyaAllah ya? Nah, di sini pentingnya ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua pentingnya yang namanya ta'ani. Tindakan itu harus diperhatikan masak-masak, dibutuhkan masak-masak. Jangan terburu-buru. Di sini pentingnya yang namanya hikmah. Sikap bijak dalam menyikapi segala sesuatu. Ada kalanya terang-terangan dan kondisi tertentu, ada kalanya sembunyi-sembunyi di hukum asal. Hadza wadhih. Yang kedua, yang kedua ialah memperhatikan sikon di dalam memberikan nasihat, situasi dan kondisi dalam memberikan nasihat. Meliputi satu, memperhatikan sisi psikologis orang yang dinasihati, kejiwaan dia. Dua, melihat waktunya. Cari waktu yang tepat di dalam memberikan nasihat. Timingnya. Tiga, dicari kesempatan, kondisi yang pas untuk memberikan nasihat kepada dia. Supaya dia bisa menerima nasihat kita dan supaya nasihat kita itu masuk. Sehingga upaya untuk islah, memperbaiki keaiban, memperbaiki kekhilafan, memutulkan, meluruskan kesalahan, tepat pada sasarannya. Sehingga dia tidak punya lagi alasan untuk mengelak, untuk menolak, untuk berkilah. Dikarenakan yang memberikan nasihat betul-betul pas. Timingnya, sikonya, Masya Allah. Jangan engkau memberi nasihat kepada saudara kamu tadi dalam kondisi lagi uring-uringan. Dia lagi marah. Entah marah kepada seseorang, atau anaknya, atau keluarganya. Jangan ketika itu. Jangan pula memberikan teguran nasihat kepada dia dikala dia sedang sumpek. Ini otaknya lagi tidak encer. Sumpek karena pekerjaannya, maisyahnya. Sumpek karena ini, karena itu. Tidak lagi fresh. Jangan. Itu bukan waktu yang tepat. Barakallahu fikum. Jangan pula engkau memberikan dia nasihat dalam keadaan dia lagi bersedih. Sedang berduka. Sedang bergabung, ada yang wafat, ada yang celakaan dan segala macamnya. Jangan. Waktunya kurang tepat. Dicari waktu yang pas. Dalam kondisi lagi santai, tidak buru-buru, lagi rayi, tenang. Panggil dia. Taat. Sembunyi-sembunyi. Berdua dengan dia. Antum lihat, dia tidak buru-buru. Antum lihat, dia tenang. Antum lihat, enggak lagi sumpek, enggak lagi sedih, lagi sumringah, lagi zen. Ketika itulah kamu kasih dia nasihat. Yang ketiga, ini langkah berikutnya. Ikhwan. Yang ketiga ialah seperti yang disampaikan oleh Hatim. Diriwayatkan dari Hatim rahimahullah. Beliau mengatakan, idza ra'aita min akhika aiba, kalau kamu mendapati sebuah keaiban dari saudaramu, banyak kemungkinan, kata beliau, fa in katamtahu faqad khunta, kalau kamu sembunyikan, kamu tutup-tutupi keaiban kesalahan dia, berarti kamu telah mengkhianati persahabatan dengan dia. Salah kok ditutup-tutupi. Kamu tutupi, berarti kamu mengkhianati persahabatan dengan dia. Wa in qultahu li ghairihi faqad irtadta. Tapi kalau kamu melaporkan, mengajukan keaiban dia, kesalahan dia kepada orang lain yang tidak berkompeten dalam masalah ini, berarti kamu menghibai dia. Disembunyikan salah. Karena kamu mengkhianati dia. Laporan sama orang lain, ngasih tahu sama orang lain yang bukan yang berwenang, dikatakan menghibai dia. Wa in wajahtahu bihi faqad awhashta. Kalau langsung kamu tegur di depan wajahnya, ente gini, ente gitu, engkau membuat dia ngeri dan ketakutan. Liar. Akibatnya nanti. Salah lagi. Akhirnya dia tanya, faqila lahu kaifa asna? Lalu apa yang harus saya kerjakan supaya masuk nasihatnya ini? Qala, katanya Hatim rahimahullah. Ini adabnya ya kawan. Tukanni anhu wa tu'arribu bihi wa taj'aluhu fi jumlatil hadith. Caranya, engkau membuat bahasa-bahasa kinayah, bahasa-bahasa kiasan. Caranya, engkau sindir-sindir dia. Caranya, engkau membuat bahasa orang ketiga. Engkau masukkan kasus dia dalam perbincangan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul di atas. Mabalu qaumin, kenapa harus bagian pihak yang begini, begini, begini, begini. Atau menyebutkan, atau anda sampaikan kepada dia kasus orang lain, tapi mirip dengan kasusnya dia. Sambil santai ngobrol-ngobrol begitu, masuk antum. Sufiyahi, gimana pendapatnya antum? Ada kejadian di daerah sana itu jauh. Ada fulan tuh begini, begini, begini. Dia begini, begini, begini, begini, begini. Begini begininya itu adalah kasusnya dia. Tapi antum tidak menyebut nama dia. Orang lain sana. Dia begini, begini, begini, begini, begini, begini. Kefiasi menurut antum. Itu antum sedang menasihati dia. Kalau dia orang yang waras, yang lagi waras, gak lagi heng, ngerasa dia. Nyonggi. Nah gitu ya. Dan kalau dia orang yang sedang bagus, dia akan tertunduk. Ngerti apa ini maksud? Antum kayaknya nyinggung saya ini. Emang antum begitu ya sih? Iya. Gimana pandangannya antum? Antum bicara dengan ilmu yang antum miliki dan segala macam. Iya ya. Ya itu memang kesalahan saya. Alhamdulillah kalau begitu. Antum masuk di situ ya. Nama ya. Baru kamu sampaikan, ya, telah sampai kepada saya berita seperti itu tentang antum. Dan antum sendiri tahu, tindakan yang salah, tindakan yang keliru, tindakan yang aib. Antum kasih masukan. Antum tinggalkan, antum jauhi, segala macamnya. Kuatkan nantinya supaya dia semangat untuk memperbaiki dan segala macam. Gitu caranya. Ya. Jadi ada etika-etikanya. Barakallahu'alaikum. Atau yang lainnya lagi. Mendoakan kebaikan untuk dia. Jangan mendoakan kejelekan untuknya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Iza ra'aitum akhakum qarifan zamba, fala takunu ahwanan lishaytani alaih. أن تقولوا اللهم خذه اللهم لعنه ولكن اسأل الله له العافية. Katanya Abdul bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kalau kalian menyaksikan atau melihat saudara kalian melakukan sebuah tindakan dosa, kalian jangan menjadi pembantu setan. Kalian jangan menjadi penolong-penolong setan untuk menjatuhkan dia. Lalu kamu mendoakan dia. Ya Allah, hukum dia. Ya Allah, laknat dia. Ya Allah, sikat. Jangan begitu. Tapi, hendaklah engkau memohon kepada Allah Azza wa Jal afiat untuk teman kamu tadi. Semoga dikasih taufik. Semoga dikasih hidayah. Semoga dikasih kemaafan dari Allah Azza wa Jal. Bagus. Jangan tambah kamu. Tambah ya. Ini adab. Di sini orang tinggal jazakumullah. Sekali lagi. Menasihati orang lain itu tidak gampang. Banyak orang yang menolak nasihat. Banyak orang yang gengsi untuk memperbaiki diri. Ketika dicek. Ternyata yang salah itu yang menasihati. Caranya kurang bijak. Caranya kurang arif. Caranya kurang santun. Barakallahu fikum. Maka tolong dicamkan baik-baik cara-cara seperti ini. Ingat, ini semua berkaitan dengan saudara kita yang muslimin, yang mukminin, yang ahli sunnati wal jamaah, yang kesalahannya dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, tidak banyak orang tahu. Ini etika-etikanya. Sekali lagi, kalau dia terang-terangan berbuat kesalahan tadi, maka wala karoma. Orang akan membicarakan keaiban dia dengan sendirinya. Harap itu. Ingat, kita sedang tidak bicara tentang hizbiyin. Ini nanti, belakangan. Yang dibahas tentang di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Paham tuh? Kalau hizbiyin, lain caranya ya. Ini di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Saya tekankan sekali lagi. Itu berkali-kali saya sampaikan terkait dengan kitab ini. Jangan sampai menggunakan adab-adab yang disebutkan dalam kitab ini untuk bermuamalah dengan hizbiyin. Bukan babi. Ini adalah muamalah di antara kaum muslimin, di kalangan salihin, di antara ahli sunnah wal jamaah. Paham itu? Nah. Hizbiyin, lain pembahasan. Itu pengajian dalam kesempatan yang lain. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang etika-etika yang harus diperhatikan oleh orang yang diberi nasihat. Ini lebih penting lagi untuk diperhatikan. Yang dikasih nasihat juga harus tahu adab. Harus tahu diri. Harus tahu etikanya. Sebelum disampaikan segala sesuatunya, barakallahu fikum, prinsip salaf. Ini masuk dalam prinsipnya salafun salih, prinsipnya ahlus sunnah ialah annahum yaqbalunal haqqa. Mereka adalah orang yang senantiasa menerima kebenaran dari siapapun yang menyampaikan al-haq tadi. Dari siapapun yang menyampaikan al-haq tadi. Sikapnya salaf dan ahlu sunnah, mereka senantiasa tunduk kepada kebenaran, menerima kebenaran datangnya dari siapapun. Kata Rasulullah SAW, al-hikmatu dhalatul mu'min, yang namanya hikmah adalah barang hilangnya seorang mu'min, aina wajadaha fahuwa haqqu biha. Dimanapun dia mendapati hikmah tadi, dialah orang yang paling berhak mendapatkannya. Diriwayatkan juga dari Fubail bin Iyad rahimahullah. Katanya Fubail bin Iyad ketika ditanya tentang yang namanya tawadhu, beliau mengatakan yakhda'u lil haqq wa yanqatu lahu wa yaqbaluhu mimman qala. Yang namanya tawadhu, dia tunduk kepada kebenaran, dia patuh kepada kebenaran dan menerima al-haq dari manapun dan jawab dari siapapun yang mengucapkannya. Ini prinsip ya. Ini prinsip para kalafiku. Juga dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Beliau menyatakan, kana imatus salaf al-mujma' ala ilmihim wa fadlihim yaqbaluna al-haqqa mimman awradahu alaihim wa in kana saghira. ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق أفن بقول الحق إذا ظهر في غير قولهم. Kata beliau rahimahullah, dulu para imam-imam salaf yang disepakati ilmu dan fadilahnya, mereka menerima al-haq dari siapapun yang membawakannya untuk mereka, walaupun anak kecil, walaupun orang yang rendah, diterima ya. Dan mereka memberikan wasiat kepada murid-muridnya, kepada para pengikutnya, untuk senantiasa mengucapkan yang hak, berpendapat dengan yang hak, walaupun al-haq itu tampak pada pendapat orang lain, walaupun bukan pendapat dia pribadi, yang betul pendapatnya orang lain, dan itu hak, diambil al-haq tadi. Ini adalah prinsip salah barakallahu fiikum. Ini prinsip. Dari sini fa'antina azakumullah. Disebutkan oleh para ulama bimbingan atau etika-etika untuk orang yang mendapatkan nasihat. Yang pertama tadi, ayyaqbalan nasihah. wal haq mimman qala wa in kana baghida wa an tarud al batil ala qailihi wa in kana habiba. Hadhihi haqiqatun nasiha. Etika yang pertama, orang yang dinasihati dia harus menerima nasihat dan al-haq tadi dari siapapun yang menyampaikannya, walaupun dari orang yang paling dia benci. Walaupun. Dan dia menolak kebatilan. Dia menolak kebatilan dan orang-orang yang mengucapkan al-batil, walaupun yang mengucapkannya orang yang paling dia cintai. Inilah hakikat nasihat. Hak terima. Batil tolak. Itu prinsipnya sunni, salafi, mukmin. Barakallahu fikum. Walaupun yang menyampaikan al-haq orang yang paling kamu enggak suka. Kamu lagi keting sama satu orang ini, bencinya pol sama dia. Entah ada masalah pribadi, masalah duniawi atau masalah apa, atau mungkin seseorang yang mungkin dia menyimpang. Musuh dakwah barangkali. Tapi subhanallah yang dia sampaikan itu benar. Hak dengan dalilnya. Kamu tahu itu hak. Kamu harus menerimanya. Ketika ada perkara yang batil, harus kamu tolak. Walaupun yang mengucapkannya adalah gurumu, ustadzmu, syekh kamu yang paling kamu cintai. Batil, batil. Menyimpang, menyimpang. Salah, salah. Ini yang pertama. Ya. Inilah hakikat adab, hakikat nasihah. Ini teori, prakteknya tidak semudah yang dibayangkan. Rata-rata banyak sekali orang-orang yang gengsi, tidak mau menerima nasihat, wah tidak mau memasang telinga untuk menerima nasihat, melecehkan yang menasihati, merendahkan yang menasihati, sok alim, sok tinggi, sok besar, dan segala macamnya. Allahul musta'an. Itu namanya orang yang kurang adab. Etika yang kedua. Etika yang kedua ialah ayasbira inda sama'in nasiha. La siyama idza ja'athu bi uslubin khashin wa la yaghdab 'ala akhi. Etika yang kedua ialah dia sabar. Sabar di dalam mendengarkan nasihat. Ada orang menasihati dia, ada orang menegur dia. Sabar. Apalagi itu khususnya ketika nasihat tadi disampaikan dengan cara yang agak kasar. Dengan cara yang agak kasar. Dia tidak marah kepada saudaranya yang menasihati tersebut. Tidak marah kepada saudaranya yang memberikan nasihat tadi. Ini lebih berat lagi ya. Orang kalau dikasih nasihat kadang-kadang lemar. Kadang main yang lain-lainnya. Ngomong wis ngomong rek, gak wis-wis. Teringin aja sekat. Kadang gak sabar. Iya, saya paham. Ngerti. Yes. Kenapa begitu? Ya apa ya? Kebanyakannya seperti itu. Ini orang yang kurang ajar. Orang yang kurang adab. Orang yang punya akhlak. Akhlaknya sabar. Kamu itu manusia biasa. Kamu itu banyak salahnya. Ada khilafnya. Ada aibnya. Sealim apapun diri kamu. Ketika ada orang menasihati. Kamu harus membuka diri. Buka pintu. Buka hati. Buka mata. Buka pikiran. Itu semuanya akan baik bagi antum. Ketika itu perkara yang hak, alhamdulillah, ada yang ngasih tahu kesalahan kamu, perbaiki. Kalau ternyata perkara yang batil, antum tolak dengan baik-baik. Maaf, Anda salah alamat. Santai. Dari tadi jenengan nesu-nesu gitu ya. Marah-marah dan segala macamnya, mohon maaf, salah alamat. tadi itu bukan saya, Pak. Yang Bapak sebut itu fulan, bukan saya. Salah alamat. Selesai. Harus sabar. Harus sabar. Etika yang berikutnya. Lebih tinggi lagi. Ayyaf'a linnasihati wa yadlubuha minas salihin as-sadiqin alladzina yu'rafuna bidinihim wa taqwahum. Lebih tinggi lagi. Dia sendiri yang berupaya meminta nasihat. Mencari nasihat. Dari orang-orang yang soleh. Orang-orang yang shadiq, yang jujur. Yang dikenal agama dan ketakwaannya. Jangan nunggu orang lain negur gitu ya. Kamu merasa tahu diri. Saya ini manusia biasa. Banyak aibnya, banyak salahnya. Langsung. Datang ke orang yang soleh, datang ke orang yang masya Allah yang baik. Tolong, saya manusia biasa. Tolong kalau ada yang salah, tolong saya ditegur. Ada yang enggak bagus, tolong nasihati. Mudah-mudahan dan insya Allah saya terima untuk perbaikan saya pribadi. Diriwayatkan dari Bilal bin Sa'ad. Dia pernah berkata kepada Abdurrahman ibnu Yazid. Katanya Bilal, balagani annal mu'mina mir'atu akhih. Fahal tastarifu min amri syai'a. Katanya Bilal kepada Abdurrahman, telah sampai kepada aku athar. Bahwasanya mukmin itu cermin bagi saudaranya. Saya mau tanya sama antum. Hal tastarifu min amri syai'a. Apakah engkau punya keraguan-raguan tentang aku sedikit pun? Tolong, saya dihukum. Saya dikasih tahu. Apakah antum mengetahui sesuatu pada saya? Atau yang salah pada saya? Atau yang celah, aib, apa pada saya? Minta. Padahal mereka ini para imam, para imam. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang punya ilmu. Yang punya takwa. Bukan orang sembarangan. Tapi merasa tahu diri dan tahu diri manusia biasa. Banyak salahnya, banyak aibnya. Sehingga meminta kepada saudaranya untuk kalau ada yang keliru, ada yang salah, tolong tegur saya. Hal tastarifu min amri syai'. Luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa salafus saleh. Sehingga welcome, terbuka hatinya. Tolong ada yang salah sama saya. Etika yang berikutnya lagi. Ialah mendoakan kebaikan, membalas kebaikan untuk orang-orang yang menyampaikan keaiban-keaibannya kepada dia. Ini lebih tinggi lagi. Orang menegur dia, didoakan kebaikan. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Dikasih hadiah lagi. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, katanya Umar, ahabbun nasi ilayya man rafa'a ilayya uyubi. Orang yang paling aku cintai adalah orang yang mengangkat, yang memberitahukan keaiban-keaibanku kepada diriku sendiri. Saya paling suka dengan orang seperti ini. Tahu saya salah, langsung lapor sama saya. Ya Amirul Mukminin, Anda begini, begini, begini, begini, begini, begini. Menyampaikan kesalahan saya. Itu yang saya suka. Kalau di zaman sekarang, orang yang paling saya benci itu fulan. Kenapa ya, Akhi? Lagi-lagi dia, lagi-lagi dia. Semuanya dibongkar sama dia. Saya salah pikir, bongkar sama dia. Saya keliru sikap sama dia. Awas kan ya. Itu orang sekarang, gak punya adab. Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu memberikan kita darus ya. Pelajaran sangat penting. Ahabbun nasi ilayya man rafa'a ilayya uyubi. Orang yang paling aku cintai, orang yang mengangkat, melaporkan kesalahanku kepada diriku sendiri. Ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, dinukil oleh Suyuti dalam bukunya Tarikhul Khulafa. Juga diriwayatkan dari Sa'id Ibnu Jubair rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, rahimallahu rajulan ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang memberi aku hadiah. Apa hadiahnya, Pak? Hadiahnya dalam bentuk keaiban-keaiban. Menghadiahkan keaiban-keaibanku kepada diriku. Rahimallahu rajulan. Semoga Allah merahmati dia. Terima kasih banyak. Beliau mengatakan, wa idza uhdiyat ilayna al-uyub la nuharrid, la nujarrid, wa la nubarri anfusana hatta la nakuna mu'jibin bal na'tarif. Prinsip kami salafun salih, apabila kami dikasih hadiah, kami tidak sok suci, kami tidak sok bersih, kami tidak membersihkan diri kami dari keaiban-keaiban tadi, supaya kami tidak menjadi orang yang ujub. Tetapi prinsip kami ialah na'tarif, kami mengakui keaiban-keaiban tadi. Tampung, terima yang namanya nasihat ya. Jadikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan diri sendiri, barakallahu fikum. Naam, rahimallahu rajula. Lebih bagus lagi ya ikhwan, pernyataan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan, wallahi alladhi jallat qudratuhu wa ta'alat azamatuhu, law anna li sa'atan taqumu bima urid la kuntu abdhulu malan liman yunabbihuni ala khata'i, fakullama nabbahani ahadun ala khata'in a'taituhu dinara. Sungguh demi Allah, kata beliau, sungguh demi Allah, zat yang maha mulia kekuasaannya, yang maha tinggi keagungannya, kalau seandainya aku memiliki kelapangan rezeki yang bisa aku gunakan sesuai dengan kehendakku, tentu aku akan memberikan harta benda ini khusus untuk orang-orang yang mengingatkan kesalahanku. Kata beliau, aku akan memberikan harta ini kepada orang-orang yang mengingatkan kesalahanku. Maka ketika ada seseorang yang memberikan nasihat kepada aku atau mengingatkan kesalahanku, aku akan kasih dia dinar. Akan saya kasih uang dia. Bayangkan ya. Kepingin kaya bukan macam-macam pikirannya. Bahkan pengen kaya, pengen bangun rumah, pengen punya mobil. Indah. Kalau seandainya saya punya kekayaan, punya harta yang lapang, yang luas, yang bisa saya gunakan semau saya, saya akan gunakan untuk ngasih hadiah, bagi-bagi hadiah bagi orang-orang yang mau mengingatkan kesalahan. Luar biasa. Ada enggak ya di zaman sekarang yang kayak gini? Hah? Ada enggak ikhwan? Ada enggak ya? Hah? Datang ikhwan. Apanya lagi? Saya ada penting sedikit untuk antum. Ya, ada apa ya? Berdua aja ya? Ya, berdua aja. Oh, begini ya. Saya kok memperhatikan antum begini, begini, begini, begini. Benar tak? Oh iya, benar itu. Kenapa? Bukankah itu perkara yang dilarang oleh Islam? Bukankah dengan bahasa yang bagus sedikit begini? Ya, betul. Jazakallah khair. Itu orang yang baik ya. Jazakallah khair. Naam. Syukran kathir. Terima kasih banyak. Iya betul. Lalai saya. Salah saya. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nyari dompetnya ya. Buka dompetnya. Untuk antum. Ini bukan nyokok namanya ya. Hah? Ini untuk antum. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Lah, anak kamu sudah. Ini hadiah dari sini untuk aku. Lek. Satu sewu. Hah? Ada enggak ya? Loh kok diem? Kalau jarang berarti ada itu. Hah? Ada? Oh, mau diadakan? Jawabnya ada enggak ya? Belum pernah saya dengar. Ini yang menunjukkan tingkatan amaliyah salaf itu. Wah, terlalu jauh di atas kita. Kita ini buru-buru mengamalkan. Baru seumur hidup mendengarkan yang seperti itu. Baru dengar saya, Ustaz. Baru dengar saja. Kalau yang namanya saling menasihati, saya tahu, Ustaz. Tapi kalau sampai sedetail itu, mengucapkan terima kasih, jazakallah khair, barakallah fikum, rahimakumullah, ila akhirnya, tidak marah, tidak apa, tidak gengsi. Terima, jazakallah khair, wah, ngasih hadiah untuk antum. Ada fulus-fulus, tidak ada fulus, ngasih barang apa gitu. Nah, itu antum. Dikasih bleng gitu. Bawang, sakepuk. Nah, yang juragan bawang. Gitu ya. Apalagi gitu ngambil dua sarung, yang juragan sarung. Nah, gitu ya. Dan yang semisalnya. Artinya ucapan terima kasih. Hakadah salaf. Itulah etika salaf ketika dinasihati. Sehingga mereka betul-betul orang yang luar biasa ya. Tahu diri. Sehingga paling gampang dan paling mudah untuk rujuk kepada kebenaran. Paling mudah untuk bertaubat dari kesalahan. Dan justru dengan cara inilah semuanya akan selesai. Keaiban dia akan hilang. Kekhilafan dia akan bagus, akan terselesaikan, diperbaiki. Penyimpangan-penyimpangan dia lurus lagi. Salah-salah benar lagi. Sesuai dengan jalur yang benar. Inilah ciri-ciri orang yang soleh, orang yang baik. Barakallah. Walaupun yang menasihati itu mungkin dengan cara yang kurang tepat. Dengan cara yang kasar tadi itu. Sabar, terima. Dia ambil positifnya. Namanya positive thinking. Mengambil positifnya. Sekarang enggak. Ada yang ngasih tahu tapi dengan cara yang kurang tepat langsung. Mana antum bersahabatannya ya akhi? Nasihati orang dengan cara begini antum. Kapan antum menasihati saya dengan secara sembunyi-sembunyi? Kok malah ngamuk-ngamuk itu ye. Yang penting itu ya akhi, kalau kamu dinasihati, kamu muhasabah dulu, introspeksi dulu, terima dulu. Kalau ternyata benar yang dia sampaikan, perbaiki diri kamu dulu. Tobat dulu, istighfar dulu, islah dulu, perbaiki dulu. Setelah itu, baru kamu bisa menegur saudara kamu tadi. Afan ya akhi, lain kali bocok kasar-kasar. Yang halus lah, insya Allah saya terbuka. Insya Allah, saya buktikan sendiri kan, saya terbuka. Ini bocok sangar-sangar ngasih nasihat sama saya, jangan kasar-kasar. Akan lebih bijak kalau antum sembunyi-sembunyi. Ngomong begini ini setelah antum memperbaiki diri. Ya lebih parah lagi zaman sekarang ini para kawasiku. Kelakuan dia, tindakan dia di depan halayak ramai. Semua orang lihat, semua orang tahu. Bahkan dia cerita. Dia sendiri yang cerita. Bangga dia cerita. Itu kan namanya mujahir. Nah, mujahir ya. Yang terang-terangan kesalahan dan dosa. Seperti itu ada yang negur. Disebarkan. Fulan bin Fulan begini, begini, begini, begini. Sampai ke dia marah-marah. Memang antum itu jagonya cuma tahdir, tahdir, tahdir, tahdir. Dikit-dikit tahdir, dikit-dikit salah, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Mana nasihat antum ya? Berlagak kayak orang yang masya Allah gitu. Hikmah gitu. Mana kamu ngasih nasihat? Pernahkah antum ketemu sama saya? Pernahkah antum datangi saya, menegur saya dengan cara baik-baik? Pernahkah antum menelepon saya, nomor saya sama antum? Kenapa kamu enggak telepon saya? Kenapa? Seakan-akan dia enggak punya salah. Seakan-akan dia enggak salah. Seakan-akan dia orang yang paling bijak. Enggak sadar loh. Kamu itu loh blak-blakan yang lakukannya. Semua orang loh melihatnya. Yang salah siapa? Yang mujahir. Dikatakan oleh para ulama kita. Di antaranya adalah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah. Antum bisa lihat dalam kitab beliau. Majmu Rosail wa Kutub wa Fatawa Syekh Rabi. Dia mengatakan, mestinya kamu itu tobat dulu. Mestinya kamu perbaiki dulu. Karena kamu melakukannya di depan halayak ramai. Kamu sampaikan kepada semua orang. Dibaca semua orang. Dilihat semua orang. Bereskan dulu diri kamu. Lain perkara kalau kamu lakukan di kamar kamu. Gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Tiba-tiba ada seorang yang cari-cari tahu. Dicari-cari, dikurang-kurang kesalahan kamu. Dibongkar keluar. Itu mungkin dia salah. Namun kamu sendiri yang belak-belakan yang terang-terangan. Tobat dulu, istighfar dulu, perbaiki dulu. Baru setelah kamu tobat, kamu sudah baik. Baru silakan kamu menegur. Ya akhi, buat diingatkan dulu sayanya, buat saya khilaf. Setelah kamu baik. Di zaman sekarang ya Allahu musta'an, terlalu banyak tindakan-tindakan dan kelakuan-kelakuan kaum muslimin. Bukan hanya muslimin secara umum, kelakuan-kelakuan bahkan orang-orang yang mengaku di atas sunnah. Tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etika salaf. Terutama dalam perkara menasihati para. Ingat, sebelum semuanya salah paham. Ingat, ini semua terkait di kalangan kaum muslimin, mukminin, salihin, ahli sunnati wal jamaah. Paham insyaAllah ya? Ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah menasihati orang-orang hizbiyi. Saya tutup ini majelis dikarenakan sudah mau maghrib. Pembahasan ringkas terkait dengan cara menasihati orang-orang yang menyimpang. Barakallahu fikum. Kalau seseorang itu sudah dicap sebagai hizbi atau termasuk dalam kelompok hizbiyin, bukan sebagai ahlu sunnah salafiyin. Misal dia orang ikhwani, IM, kaum muslimin. Dia jamaah tabligh, berkah kompor waslimut, dia Hizbut Tahrir, dia Sururi, Qutbi, Khawarij, Syiah, Asy'ariyah, Sufiyah, atau mungkin dia seorang Sururi, seorang Rajai, atau Ruhaili, Halabi, atau mungkin seorang Sanusi, dan semisalnya, maaf, dikenal dengan penyimpangannya, lalu dia berbuat kesalahan, berbuat penyimpangan. Ini sikapnya ahlu sunnah langsung disebutkan penyimpangan dia digabungkan dengan penyimpangan-penyimpangan sebelumnya. Barulah tidak ada lagi yang namanya proses dari awam. Ini namanya orang sudah jatuh ketimpa kok tangga, lah kelatuk kok doa jatuh kena batu besar, beg gembuk. Ya sudah menyimpang. Ternyata jatuh lagi dalam penyimpangan-penyimpangannya berikutnya. Itu tidak ada proses benar. Dicek dulu benar apa tidak. Ini jelas harus. Dinasihati dulu pelan-pelan. Dengan sembunyi-sembunyi. Begini, begini, begini. Tidak. Langsung. Ketika kamu tahu, muslimin tahu penyimpangan-penyimpangan dia. Langsung. Contoh. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Rajaiyun. Ini contoh sih kecil. Penyimpangan mereka lebih besar lagi sebenarnya. Dalam rangka supaya para ikhwah dan akhwat itu semangat taat, semangat untuk poligami. Akhirnya diminta salah seorang ustaz mereka yang punya istri 4. Diwawancarai, syuting di televisi mereka begitu. Yang disuruh bicara. Istri-istrinya. Ini langsung. Ya. Spot 2. Artinya. Enggak. Ini digabungkan dengan penyimpangan-penyimpangan yang sebelumnya. Ini ringan ya, Pak. Penyimpangan yang lainnya lebih parah lagi. Belum lama kita dikasih kiriman, kawan. Apa ini? Duh, ini kan soal lawas ini. Nah, ya, enggak terlalu lawas sih duluan saya. Ustaz Abdullah bin Taslim Kendari. Iki bin Mustamik di Jogja. Saya apa download? Kok ada 3 orang wanita bercadar di depannya? Penasaran nih. Saya nyalakan videonya itu. Di sebuah tempat wisata pasir putih begitu. Dia di depan. Nah, dia di depan begini. Di depan dia 3 orang istrinya. Dia punya 4 istri. Yang satu lagi sakit. Di depan ini dia. Pakai baju Jeffrey gitu ya. Tangan pendek. Pakai sirwal biasa. Pakai peci. Di depan dia 3 orang istrinya. Pakai cadar lengkap. Hijabnya lengkap. Pakai sarung tangan lengkap. Syuting resmi. Atau TV apa namanya. Linknya mereka ya, Pak. Dia memberikan prolog. Permintaan sebagian ikhwan terkait dengan masalah ta'adud dan segala macamnya. Supaya ikhwan mengerti terkadang kamu ta'adud. Terkait dengan bagaimana indahnya poligami dan segala macamnya. Mereka meminta sedikit aja jauh untuk wawancara dengan para istri saya. Yang hadir baru 3, yang satu lagi sakit. Ya, saya persilahkan. Ternyata yang ngomong yang jawab itu bojone. Anak pikir yang ceramah itu dia. Ternyata istrinya. Tampilkan soalnya. Apa gitu. Istrinya yang ngomong. Kasih keterangan. Suara istri pertama Ustadz Abdul Tasir. Ngomong. Dan dia diam aja. Main-main. Tidak merasa malu. Tidak merasa risih. Suara istrinya tadi itu. Didengarkan banyak orang. Yang lebih parah lagi. Para kewajikum sampai cengah singenges. Suara bojone iki ketawa-ketawa. Menimpali soal yang ada sampai ketawa-ketawa. La haula wala quwata illa billah. Ini ringan dibandingkan dengan yang lain-lain yang ada pada mereka sangat ringan. Tapi ini memalukan. Barakallahu fikum. Yang ini langsung sebutkan aja. Di antara penyimpangan mereka, di antara nih langsung. Jangan ada yang mengatakan sebentar Ustaz, antum sudah tabayun apa belum? Loh kok tabayun? Ono videone jelas kok tabayun piye? Loh disiarkan di televisi mereka kok bagi tabayun? Sebentar Ustaz, antum sudah nasihati dia apa belum? Loh kok pakai nasihati? Ini orangnya gak beres. Ustaz Muhammad Umar Syed berikan postingan, ngasih video tadi dikasih. Di kalangan para asatidz. Ini adanya sedikit cukup serius. Nggak serius banget sih. Kelakuan Hizbiyin. Dikasih kepada ini kelakuannya Hizbiyin. Gitu. Mantan muridnya yang Mustami bukan santri resmi. Langsung. Tidak ada pembahasan. Walakaramah. Mereka sudah menyimpang dari sononya. Ternyata melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berikutnya. Gabungkan langsung. Wa min inhirafati, wa min balalati, wa min akhtai, langsung. Tapi yang valid seperti yang tadi barakallahu fiik. Paham insyaallah ya? Ini harus camkan baik-baik. Ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang-orang yang mumayyizin ahlu tamyiz dalam karamah haji. Dikit-dikit mana nasihatnya? Mana nasihatnya? Agar. Dengan tanpa memilah-memilih ini penyimpangan yang terang-terangan ataukah yang sembunyi-sembunyi ini terkait dengan orang yang sudah menyimpang atau orang seorang ahlu sunnah yang baru menyimpang. Tidak paham mereka. Ini harus dicamkan baik-baik. Ini disebutkan panjang oleh Syekh Ubaid al-Jabiri, Syekh Rabi bin Hadi dan yang lain-lainnya terkait dengan peris macam ini. Adapun terkait dengan seorang yang dulunya di atas sunnah, dikenal dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, ma'ruf dengan talabul ilminya dan kebaikannya, ternyata kemudian dia terjatuh dalam sebuah kesalahan. Itu ada cara yang lainnya lagi. Prinsip yang lainnya lagi. Yang pertama, dilihat dari sisi kesalahannya. Fatal ataukah tidak? Kalau kesalahan dia, kesalahan yang begitu fatal, Orang yang semisal dia tidak mungkin jatuh dalam kesalahan yang fatal semacam ini. Langsung dinasihati. Ditegur. Langsung ditahdir. Bahkan sebagian ulama seluruh tiga langsung dikatakan sebagai mubtadi. Contoh. Seseorang yang dulunya dikenal sebagai ahlu sunnah dengan salafiyah segala macam. Maaf. Tiba-tiba dia mengeluarkan pendapat, pemikiran khawarij. Ya ikhwan, yang namanya demonstrasi, demonstrasi itu tidak semuanya haram. Ada yang halal, ada yang boleh. Demo damai ya ikhwan, boleh itu. Misalkan, ini pemahaman khawarij, ini pemahaman ikhwan muslimin. Mereka membeda-bedakan antara demo kasar, demo damai. Demo damai tidak apa-apa. Ini ikhwan muslimin ya. Tidak apa-apa, kalau penguasanya zalim, jangan. Tidak boleh kamu menghujat. Tapi kalau penguasanya pengkhianat bangsa, sikap. Misalkan begitu, contoh. Ini pemahamannya Ja'far Mar-Talib. Mana panglima laskar siap. Ini semua pemahamannya khawarij. Yang semacam ini. Tidak ada karamah wala maaf. Itu sangat-sangat fatal. Seorang yang sunni, seorang yang salafi, tidak mungkin punya pemahaman yang semacam itu. Dulu di kalangan salaf ada orang yang bernama Hasan bin Saleh bin Hai. Yang dulunya ahli hadis, saleh, bertakwa, mukmin, dipuji, Masya Allah. Begitu semata-mata punya pendapat, bolehnya memberontak penguasa. Dikatakan mubtadi oleh para salaf. Semata-mata membolehkan. Beliau belum terjun untuk memberontak. Baru punya fatwa membolehkan memberontak penguasa. Langsung dikatakan mubtadi umpah. Itu kesalahannya sangat fatal. Dan itu dirinci lagi. Kalau kesalahannya samar, lain pembahasannya lagi. Sehingga semuanya ada kaidah-kaidahnya, ikhwanul azzaikumullah, terkait dengan masalah ini. Sehingga tolong camkan baik-baik yang tadi kita bahas dalam kajian kita ya, ikhwan. Itu semuanya adalah etika-etika menasihati seseorang yang dari kalangan muslimin, mukminin, salihin, taqin, salafi, dan sunnah yang dikenal kebaikannya, barakallahu fikum, dan dia sembunyi-sembunyi dalam mengerjakan kesalahan dia atau kaiban-kaiban dia. Ada etika-etikanya terkait dengan yang menasihati dan terkait dengan yang dinasihati. Dari sini kita menyimpulkan, salafun salih begitu ilmiah, begitu arif, begitu bijak dalam bab menasihati. Salah besar ketika ada orang yang menuding salaf atau salafiyin adalah orang yang begitu arogan, suka tahdir, suka ini, suka itu. Ada kadzab. Salafiyin punya qawaid, punya hujjah, punya ilmiahnya. Salah besar ketika orang menyatakan yang namanya salaf itu orang yang menasihati terus, lembut terus, tabayun terus. Ini juga salah. Ada temyiz, ada takhdzil, menggembosi prinsip-prinsip yang lain yang diterapkan oleh salafiyin, salafun salih. Tengah-tengah. La hadza wa la hadza, sesuai dengan tahapan-tahapan etika-etika dan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh salafun salih dalam bab ini, barakallahu fikum. Semoga dipahami. Barakallahu fikum. Azannya kurang 10 menit. Ini ada door prize. Ditutup semua bukunya. Saya mau tanya, hadiahnya adalah kitab ini. Pertanyaannya adalah memurojaah. Siapa yang bisa menyebutkan lagi adab-adab orang yang memberikan nasihat? Apa saja poin-poinnya? Tak kasih hadiah buku ini. Angkat tangan yang bisa menjawab tanpa lihat kitab, tanpa lihat buku. Gratis, enggak pengen bayar. Enggak perlu jual-jual di masjid ya, Pak. Ada yang bisa? Jangan tinggal tutup dulu bukunya. Loh, ya Allah, si antum ini. Enggak ada yang mau ini? Yang kanan. Ya, sip. Monggo, pas. Bismillah. Satu. Masyaallah. Nyampur-nyampur jawabannya, Pak. Dicampur antara adab yang menasihati dan yang dinasihati. Saya enggak pengin tahu campur. Saya kepengennya murni-murni aja. Yang lain jauh aja kurang tepat. Yang keras suaranya. Ya sama aja tadi satu. Psikologinya, timingnya, kondisinya satu itu ya. Dua. Masya Allah, santa. Bagi. Sembunyi-sembunyi, kapan? Ketika apa? Aduh. Emang sulit, kita hati deh, Pak. Gampang ini. Lewat, yang lain. Ah, monggo, yang keras suaranya. Masya Allah. Menasihati dengan sembunyi-sembunyi, kapan itu dilakukan? Kalau dia terang-terangan melakukannya? Ditegur. Boleh gak nasihati orang lagi nangis-nangis gitu? Boleh gak? Pak, gak boleh. Masya Allah. Ini ada orang lagi, apa namanya, sumpek sama anaknya. Dinasihati gak? Masya Allah. Masya Allah. Boleh. Satu kasihkan sama masnya itu. Nama Yohan. Ada waktu 5 menit kita persiapan untuk salat maghrib. Dan insya Allah pada maghrib kajian kita tentang masalah hadis arba'in fi madhabi salaf. Tentang masalah manhaj dakwah tauqifiyah. Tenang. Masih ada 2 corpus lagi dipersiapkan untuk nanti pantai isya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.